Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak dan ibu jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, masih dalam biografi sahabat yang mulia yaitu Usaid bin Al-Khudair radhiyallahu ta'ala an, salah seorang dari pemimpin kabilah Bani Aus yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Sebelumnya kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdakwah ke kota Madinah. Dan kita sebutkan juga bahwa Mus'ab bin Umair beliau singgah di rumah As'ad bin Zurarah, salah seorang pemimpin kabilah Bani Khazraj yang ada di kota Madinah. As'ad bin Zurarah menjadi salah seorang pemimpin kabilah yang melindungi Mus'ab bin Umair dan memberikan jaminan keamanan ketika datang ke kota Madinah. Ini awal mula kisah di mana Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair. Dan memang yang dibidik berikutnya adalah pemimpin kabilah Bani Aus, yang tidak lain adalah Usaid bin Al-Khudair. Ya, kalau yang dibidik itu ikan paus kan dapatnya gede. Kalau ikan teri ya kecil. Maka kalau yang dibidik adalah pemimpin kabilahnya, pemimpin baninya, maka bisa dipastikan walaupun tidak 100% ya, itu pengikutnya atau di kabilah itu ya, rakyat di kabilah itu akan ikut pemimpinnya. Dan tibalah waktunya ketika Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah memulai masuk di perkampungan kabilah Bani Aus. Dan sahabat yang mulia Usaid bin Al-Khudair waktu itu belum masuk Islam, dia sudah mulai khawatir, sudah mulai panas. Bahkan kita sebutkan beliau datang dengan membawa tombak, membawa pedang, dengan tujuan untuk mengusir Mus'ab bin Umair dari kampungnya. Ya. Sebelum Usaid bin Al-Khudair datang, As'ad bin Zurarah mengabarkan kepada Mus'ab bin Umair yang akan datang itu dia adalah pemimpin kabilah ini, orang yang sangat cerdas, orang yang sangat dihormati. Maka bersikaplah baik kepadanya, mudah-mudahan ya dia bisa menerima dakwah Islam. Dan betul jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ketika Usaid bin Al-Khudair di hadapan Mus'ab bin Umair sudah dengan nada tinggi ya, dan kita sebutkan bahasanya bahasa ancaman. Kalau engkau bahasanya gitu, bahasa terjemahnya, kalau engkau ingin apa hidupmu masih lama, silahkan tinggalkan tempat ini. Jadi kalau mau tetap hidup, silakan hengkang dari tempat ini. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair dengan tenang, dan ini juga sikap bagaimana ketika menghadapi yang panas itu harus nada tinggi dengan nada rendah, dihadapinya dengan tenang. Dan beliau mengatakan, wahai pemimpin kabilah Aus yang saya hormati. Ya, gitu kan, langsung wah saya dihormati nih. Ada sesuatu yang disanjung dulu. Ya, jika engkau berkenan, duduklah dulu bersama kami. Dengarkan dulu apa yang akan saya sampaikan. Kalau engkau ridho dan suka, silakan ambil. Kalau tidak, maka kami tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini. Kan sudah ada lampu hijau. Sudah ada tanda, wah ini berarti sebentar lagi dia akan pergi. Karena belum tentu saya akan terima, kan gitu. Dalam batin Usaid bin Al-Khudair radhiyallahu ta'ala. Ya, begitu Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, menjelaskan tentang Islam yang tentu datang dengan kedamaian. Bahkan awal mula Rasulullah diutus itu mengalah, ya, bukan garang, bukan bengis, bukan keras, bukan menyebarkan kebencian, ya. Itulah Islam. Menceritakan dahulu kami adalah penyembah berhala. Begitu kami masuk Islam, kami dibebaskan, ya, akal sehat kami dari menyembah berhala itu kepada Rabb yang Maha Kuasa. Kami dahulu adalah masyarakat yang biasa berbuat maksiat, membunuh itu biasa, mencuri itu biasa, minum khamr adalah harian minuman kami setiap hari. Tapi begitu masuk Islam, kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal kami, dengan kehormatan kami. Kami dulu bangsa yang suka mengadu domba. Begitu kami masuk Islam, kami disuruh untuk mengemban amanah, berkata jujur dan sebagainya. Yang tadinya Usaid bin Umair sudah meradang, jadi kemudian beliau tertegun dan tertarik, bahkan bertanya bagaimana caranya untuk saya masuk kepada agamamu ini. Gampang, gak ada yang sulit. Gak perlu lapor RT RW, kelurahan. Langsung saja, silakan Anda mandi besar, datanglah kemari mengucapkan syahadat, lalu kemudian kau lanjutkan dengan sholat dua rakaat. Gampang banget gitu. Stempel perlu nggak? Nggak usah. Ini tambahan dari penerjemah ini. Kalau nggak ada pakai stempel. Jadi persaksian, karena apa? Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Islam itu sebetulnya bukan di atas kertas. Ya, kalau KTP mah banyak, ya. KTP Islam, sholat, mau puasa enggak, haji apalagi gitu ya. KTP-nya Islam, berkata bohong iya, bikin kebencian ho-oh gitu kan. Jadi bukan di atas kertas, karena Islam itu syahadat, asyhadu alla, jadi bersaksi betul-betul ikatannya setiap pribadi muslim itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh sanjungan dari orang, tidak butuh bukti secara hukumnya, tetapi kita karena ya, di sebuah negara tentu perlu kemudian ada KTP dan lain sebagainya sebagai identitas negara kita. Ya. Artinya itu luar biasa dan itu menunjukkan ya betul-betul kemanapun kita berada, Anda dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Anda katakan, Allah Maha mendengar. Apapun yang Anda sembunyikan dalam batin Anda, Allah Maha mengetahui. Pokoknya berhubungan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup dengan mandi, kemudian bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu sholat dua rakaat, maka Anda akan menjadi seorang muslim. Setelah itu dia mau berbohong, itu urusan Anda dengan Allah, kan gitu. Kalau boleh saya cerita sedikit, ini dulu di Saudi itu banyak orang Filipin masuk Islam. Tapi ternyata setelah disedih kok banyak banget yang masuk Islam. Ternyata memang setelah masuk Islam mereka disantuni 15.000 rial. Oh, ternyata ada modus. Karena begitu mereka masuk Islam itu tidak pernah sholat. Wah, ini nah ini golek duit nih. Niatnya mencari uang, ya, dan ini tapi tidak semuanya. Begitu kita melakukan ya bukan investigasi ya, tapi mencari penelitian, kok sangat tertarik banget gitu. Dan sepertinya itu senang begitu cerita-cerita. Saya tanya teman saya dari Filipina itu, ternyata memang mereka masuk Islam bukan karena betul-betul iman yang menancap dalam hati mereka, senang dengan Islam, tapi karena iming-iming 15.000 rial. Lumayan Pak, 15.000 rial kali 3.500 rupiah. Berapa Mas? 45 juta. Ya. Itu baru 1 bulan, kalau 2 bulan. Jadi karena teman saya sendiri waktu itu ya yang dari Filipina sangat sulit untuk kemudian mengajak mereka sholat, mengajak mereka belajar ngaji. Ternyata enggak mau, mengelak. Oh ternyata ada itu. Ya. Ajamaah sekalian berbahagia, rahimakumullah. Setelah Usaid bin Al-Khudair masuk Islam, ya, maka kemudian dari tangan beliau inilah, ya, kabilah, hampir mayoritas dari kabilah Bani Aus itu kemudian mengikuti pemimpinnya, mereka masuk Islam. Ya. Dan karena ya ini juga usaha yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, dan ini juga keahlian Mus'ab bin Umair, ya, ketika setelah tadi kita sebutkan dua pemimpin kabilah yang ada di Madinah itu sudah masuk Islam, artinya sudah kemudian apa tertarik dengan Islam dan masuk Islam, maka ini sudah menjadi modal, ya, menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Oleh karenanya, ya, begitu dua pemimpin kabilah ini sudah masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadikan Madinah itu sebagai tempat hijrahnya. Walaupun itu juga pernah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah juga bermimpi bahwa beliau akan berhijrah di daerah di mana di situ penuh dengan atau banyak dengan pohon kurma. Daerahnya hijau, banyak pohon kurma, ya, dan masih di tanah Arab, ya. Dan terjawab, yaitu di kota Madinah yang saat ini masih ada. Jamaah sekalian berbahagia, rahimakumullah. Setelah Usaid bin Al-Khudair ini masuk Islam, beliau sangat memberikan perhatian yang sangat besar. Beliau memberikan perhatian yang sangat besar kepada Al-Quran, dan beliau sangat cinta, ya, terhadap kitab suci Al-Quran. Semenjak dia mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Mus'ab bin Umair, ya. Ya, ini luar biasa. Bahkan pernah kita sebutkan juga ada satu penelitian, bukan penelitian, di uji coba memang ada namanya Qori itu Al-Qotton dari Saudi, ketika ada tamu profesor dari Perancis datang ke Saudi itu diperdengarkan ucapan-ucapan Arab. Bapak coba dengarkan, saya akan berbicara dengan bahasa Arab. Dibaca, beliau ngomong apa aja terserah gitu. Setelah mendengar, beliau mengatakan, ada rasa apa dalam hati Anda? Gak ada apa-apa. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya ucapkan lagi nih apa kata-kata dalam bahasa Arab. Kemudian beliau membaca syair-syair. Pertama bahasa Arab biasa, hadza kitabun hadza qalamun gitu ya. Ini buku, ini pulpen, ini apa. Dia biasa aja. Kemudian membaca bait-bait syair. Setelah itu ditanya lagi, apa yang Anda rasakan? Biasa saja. Oke. Yang ketiga, saya ingin membacakan ya kata-kata juga dalam bahasa Arab. Nah, setelah itu syekhnya itu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya. Didengarkan, dibaca, terus dibaca. Profesor dari Prancis itu kemudian tertegun. Nah, yang ini beda ini. Yang ini beda. Yang terakhir ini beda. Dan membuat bulu kuduk saya ini merinding gitu. Yang terakhir ini apa? Nah, dia ceritakan yang pertama itu hanya bahasa Arab, hadza kitabun hadza qalamun. Yang kedua adalah syair dalam bahasa Arab. Yang ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dari sini ternyata setelah itu profesor dari Prancis itu masuk Islam. Ternyata indah, artinya orang gak bisa bahasa Arab saja, mendengar lantunan bacaan Al-Quran dengan suara yang bagus itu bisa bagian dari pintu hidayah untuk masuk Islam. Jamaah sekalian berbahagia, rahimakumullah. Begitu juga dengan Usaid bin Al-Khudair tadi, apalagi beliau orang Arab asli kan, ya. Usaid bin Al-Khudair orang Arab asli, begitu dibacakan ayat suci Al-Quran, wah ini bukan syair, ini bukan kata-kata biasa, ya, masuklah ke lubuk hati beliau dan beliau mendapatkan hidayah. Perhatian beliau terhadap Al-Quran begitu besar, bahkan di sini disebutkan fakana la yura illa mujahidan ghaziyan fi sabilillah au akifan yatlu kitaballah. Ya, aktivitas yang dilakukan tentu selain beliau bekerja mencari nafkah, juga aktivitas yang sering dilihat adalah beliau lebih sering untuk kemudian ikut andil sebagai pejuang atau sebagai mujahid fi sabilillah, dan beliau lebih sering beriktikaf atau menyendiri dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wa kana rahimas sauti mubinan nutqi musyriqal adai tatibu lahu qiraatul qur'ani aktsara ma tatibu idza sakana al-lailu wa namatil uyunu wa saffatin nufus. Ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Usaid bin Al-Khudair ini sebelum beliau masuk Islam, dan kita sebutkan beliau adalah pemimpin kabilah Bani Aus tadi, beliau terkenal dengan orang yang sangat cerdas, sangat pandai, pintar menulis dan pintar membaca. Dan ini sangat jarang untuk orang Arab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jum'ah itu, di surat As-Saff, surat Al-Jum'ah, ya, ayat yang kedua. Apa itu bunyinya? Apa bunyinya? Huwallazi arsala rasul. Huwallazi ya'fan ya. Saya tuh kemarin lali, lupa sekarang ya, lupa juga. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul kepada bangsa yang ummi, bangsa yang tidak bisa membaca dan menulis. Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, Ibnu Katsir dalam tafsirnya al-ummiyin di sini belum menafsirkan al-arab, yaitu orang Arab pada waktu itu. Jadi orang Arab itu enggak baca, enggak nulis. Maka ketika ada orang yang ahli dan orang yang membaca dan menulis itu sesuatu keistimewaan. Salah satu di antara mereka adalah Ustaz bin Al-Khudair ini. Dasarnya memang orang pintar, kemudian begitu masuk Islam senang dengan Quran, maka tadi disebutkan bacaannya itu sangat merdu. Mubinan nutqi, ucapannya sangat jelas lantang. Apa? Nyaring. Musyriqal adai, sesuai dengan makhrajul hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya. Tadibu lahu qiraatil qur'ani aktsara ma tadibu idza sakana al-lail. Suaranya akan semakin merdu didengarkan apalagi ketika beliau membaca Qur'annya di malam hari. Dikala malam itu sunyi, senyap, ya orang tidur ya, dan tidak ada pergerakan apapun. Wa kana sahabatu al-kiramu yatahayyanuna awqata qiraatihi. Ya. Kebiasaan Usaid bin Al-Khudair, tadi kita sebutkan beliau sering menyendiri dan membaca Al-Quran dengan suara merdunya. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yatahayyanuna awqata qiraatihi, mencari-cari, mencuri gitu, melihat ya, mencari-mencuri, bukan mencari-mencuri gitu ya. Waktu yang biasa di mana yang digunakan oleh Usaid bin Al-Khudair membaca Quran. Dimanapun Usaid dia akan membaca Al-Quran, para sahabat itu pengen mendekat ya, untuk mendengarkan, segedar mendekatkan bacaan saja. Karena apa ya, jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, bacaan Quran itu walaupun kita hanya segedar mendengar tanpa memahami artinya, itu insya Allah akan menguatkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di surat Al-Anfal, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum iman. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, akan bertambah keimanan mereka ya. Itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Padahal sahabat juga bisa baca kan, bisa membaca Quran, bahkan mereka hufadzul Quran, tapi pingin mereka mendengar ya bacaan Usaid bin Al-Khudair radhiyallahu ta'ala an. Maka disebutkan juga faya sa'daman yutahu lahu ayyasma'al qur'ana minhu rutban tariyan kama unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung, sungguh bahagia dan akan mendapatkan ketenangan bagi mereka para sahabat pada waktu itu yang mendekat ya kepada Usaid bin Khudair dan mendengarkan bacaan-bacaan beliau sebagaimana ya bacaan yang Allah turunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu jemaah sekalian berbahagia rahimakumullah, wa qad ista'dzaba ahlus samai tilawatahu kama ista'dzaba ahlul ardi. Bahkan para penghuni langit mereka juga menikmati, ya, merasakan ketenangan dari bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Usaid bin Al-Khudair, sebagaimana yang dialami, dirasakan juga oleh para penduduk dunia atau para penduduk bumi. Maka di sini disebutkan dalam riwayat ini, fa fi jawfi lailatin minal layali, maka pada suatu malam, kana Usaid bin Al-Khudair jalisan fi mirbadihi, pada malam yang sunyi itu Usaid bin Al-Khudair duduk di belakang rumah beliau. Ada halaman kecil, ya, ada halaman di belakang rumah, beliau duduk di situ. Wa ibnuhu Yahya naimun ila janibihi, sedangkan putra beliau Yahya sedang tidur di samping. Wa farasahu aw wa farasuhu allati addaha lil jihadi fi sabilillah murtabitan ghairu ba'idin anhu. Sedangkan kuda yang biasa dia dia gunakan atau dia kendarai untuk jihad fi sabilillah itu diikat tidak jauh dari tempat duduk beliau. Wa kana al-lailu wadi'an sajian, dan malam itu malam yang begitu sunyi, langit begitu cerah. Wa adimus sama'i ra'ikun safian wa ayunun nujumi tarmuqul ardhul haji'ata bihananin wa atfin. Begitu juga, ya, langit itu cerah dan dihiasi dengan gemerlapnya bintang-bintang. Fataqat nafsu Usaid bin Al-Khudair li ayu'attir hadhil ajwa'an nadiyata bituyubil Qur'an. Maka kesempatan yang sunyi itu beliau gunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan beliau memulai bacaannya dengan ayat-ayat Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, alif lam mim, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, beliau sampai ayat ini. Ketika beliau membaca ini, ayat-ayat ini, kuda beliau yang tidak jauh dari beliau itu kemudian, apa namanya kuda itu biasanya? Apa ngia itu, Pak? Bahasa Indonesia-nya apa itu, Pak? Mengia. Apa, Mas? Ya, bunyi kayak gitu, ya. Kudanya berisik gitu, gerak dengan suara gelisah. Ya, seperti kuda yang gelisah. Lalu kemudian, ya, beliau membaca ayat-ayat itu tadi, kudanya itu gelisah, berisik gitu, mengiyah tadi dan seterusnya. Lalu kemudian Usaid bin Al-Khudair terdiam, artinya tidak melanjutkan bacaan itu. Ketika beliau diam, kudanya juga ikut diam. Maka beliau lagi membaca, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mulai lagi kudanya itu gelisah, berisik dan seterusnya. Beliau diam, kudanya diam. Lalu kemudian beliau lanjutkan bacaan lagi di ayat berikutnya. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baca satu ayat gitu, kudanya gelisah lagi dan seterusnya. Oh, ya. Dan beliau baca lagi ayat, satu ayat lagi, kudanya gelisah, beliau diam, kudanya tenang dan seterusnya. Maka karena setiap kali baca ini kok berisik, ya, kamu tuh, kudanya tuh berisik. Maka beliau tidak ingin, karena kuda ini, ya, berisik, kemudian beliau tidak ingin mengganggu putranya Yahya yang sedang tidur. Maka kemudian beliau tidak melanjutkan bacaan itu. Beliau tidak melanjutkan bacaan ayat suci Al-Quran itu, dan beliau mengatakan, wa hunaka hanat minhu iltifatatun ila sama far'a ghamamatan kal madhallati lam taral aynu arwa'a wala abha minha qat wa qad 'allika biha amsalul masabih. Tanpa sadari kemudian beliau melihat ke atas, dan di atas itu ada awan yang sangat indah dilihat, yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh pandangan manusia. Seolah-olah di awan itu ada lampu-lampu yang menggantung. Famala'atil afaku dhia'an wasanaman, dan luasnya langit pada waktu itu dipenuhi dengan ya cahaya yang sangat terang benderang. Wahiya tas'adu ilal a'la hatta ghabat an-nadhirihi. Ya, lampu-lampu tadi, cahaya-cahaya tadi kemudian semakin naik ke atas dan hilang dari pandangan mata beliau. Falamma asbaha, maka ketika pagi harinya, jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, lalu kemudian beliau menghadap kehadirat atau kehadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaid bin Al-Khudair datang kepada Rasul dan menceritakan kejadian itu. Apa yang beliau lihat, apa yang beliau rasakan ketika beliau membaca Al-Qur'an, kudanya gelisah dengan suara keras, berisik dan lain sebagainya. Beliau diam, kudanya tenang. Lalu kemudian beliau ceritakan, ketika saya melihat ke atas ada awan yang belum pernah saya lihat terang benderang seperti ada lampu-lampu yang menggantung di sana. Pertama mendekat, lama-lama naik ke atas sampai kemudian lampu-lampu itu hilang atau cahaya-cahaya itu hilang. Lalu kemudian apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan atau Rasulullah bersabda, tilkal malaikatu kanat tastami'u laka ya Usaid. Itulah tadi para malaikat yang mereka hadir ikut mendengarkan bacaan lantunan ayat suci yang kubaca. Ya. Dan ini adalah satu kemuliaan ya, yang dimiliki oleh Usaid bin Al-Khudair. Malaikat pun hadir dalam ya, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang beliau baca. Ya. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, walau annaka madaita fi qira'atika la ra'ahan nasu walam tastatir minhum. Wahai Usaid, kalau engkau melanjutkan bacaan Al-Quranmu, maka para malaikat itu akan bisa terlihat dengan jelas oleh mata kepala manusia. Artinya malaikat itu akan terlihat dengan jelas dan tidak tersembunyi. Ya, kalau Usaid bin Al-Khudair itu mau melanjutkan baca Al-Qur'annya, maka malah manusia atau para sahabat radhiyallahu taala anhu pada waktu itu bisa melihat dengan jelas para malaikat hadir ikut mendengarkan bacaan ya ayat suci Al-Qur'an yang dibaca oleh Usaid bin Al-Khudair radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Ini kok enggak azan-azan ya? Nah, ditunggu. Biasanya belum selesai adzan, ini malah minta adzan. Dari kisah ini ada satu pelajaran berharga, yaitu ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keterbatasan penglihatan kepada kita. Apalagi kayak saya ini kacamata yang enggak jelas lagi nih, Pak. Jadi walaupun manusia ini memiliki kelebihan akal, tetapi tenglacap penglihatan kita ini sangat terbatas. Ya, dan kalah dengan makhluk lain yang tidak sekolah ternyata. Kuda itu enggak sekolah ya. Tapi dia bisa melihat malaikat. Jadi kuda itu kenapa ketika beliau Usaid bin Al-Khudair membaca ayat-ayat surah Quran, kudanya itu gelisah dan lain sebagainya, karena kuda itu sudah melihat malaikat itu pada turun dan ikut hadir mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an itu. Usaid enggak ngelihat, enggak tahu, enggak ada apa-apa. Iya. Begitu dia malaikatnya naik lagi. Begitu Usaid baca, malaikat turun, kudanya gelisah lagi. dan itu subhanallah, ya, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, ya, untuk menciptakan apapun di muka bumi ini dengan kelebihannya masing-masing. Bahkan perlu juga kita sadari, Bapak Ibu yang kami hormati, telinga kita juga ternyata kalah dengan telinga makhluk yang lain, ya, dari binatang. Ya, kucing itu walaupun kayaknya seperti itu, ayam juga telinganya enggak segede kita, ya. Kucing juga, ya kan? Tapi begitu jasad manusia itu dimasukkan ke liang lahat, didatangi dua malaikat, lalu kemudian jasad itu apakah mendapatkan nikmat atau azab? Kata Rasulullah, ketika jasad itu diazab, maka didengar oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali jin dan manusia. Kucing, ya, ayam, mereka mendengar itu. Tapi kalau kita dikasih itu juga kita ngeri, ya. Kalau seandainya Allah memberikan kesempatan kita untuk mendengar adab itu, mungkin masjid Al-Hidayah ini penuh sampai belakang sana, gak cukup. Karena saking dahsyatnya mungkin, ya, saking dahsyatnya, ya, adab di dalam kubur itu. Ya. Sama juga tadi dengan penglihatan kuda ketika melihat malaikat. Jadi gak perlu sombong kita ini. Penglihatan kita terbatas, jemaah sekalian yang berbahagia, rahimakumullah. Ya. Ini pelajaran yang berharga. Maka dari sini juga, mohon maaf sedikit menyinggung, berkaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Allah yang Maha Melihat, maka tidak mungkin penglihatan Allah itu disamakan dengan makhluknya. Jangankan makhluk dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluk saja keterbatasan penglihatan kita berbeda-beda. Kemampuan, keistimewaan, kelebihan penglihatan kita dengan sama makhluk itu pun beda. Pendengaran juga beda. Ya, maka ini juga sebagai bantahan, dan tidak boleh jelas, ya, menyerupakan, ya, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu kepada makhluknya. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ya. Ya, ini luar biasa, ya, sahabat Usaid bin Al-Khudair, ya, salah satu dari sekian sahabat. Dan selama kami membaca buku Sirah Sahabat ini, baru Usaid ini yang Al-Khudair radhiyallahu anhu yang memiliki istimewaan malaikat ikut hadir. Ya. Walaupun di sana ada sahabat yang lain yang juga tidak kalah merdu suaranya. Ya, seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Setelah itu, ya, walaupun tidak hanya cukup di situ, ya, kecintaan Usaid bin Al-Khudair, ya, tidak hanya cukup kepada Al-Quran, tapi beliau juga sangat sayang, sangat cinta juga kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking cintanya beliau kepada Rasulullah, beliau ingin setiap kali bertemu dengan Rasulullah paling tidak bisa menyentuh bagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi mohon jangan berebut dengan saya setelah ini, ya, mohon biasa saja, ya, enggak usah terlalu dibesar-besarkan. Apa hubungannya, Pak, ya? Jadi sampai Usaid itu sayangnya, cintanya kepada Rasulullah, pengin setiap kali beliau datang, ya, beliau ingin menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyentuh bukan hanya kalau bersalaman biasa, ta'anuk atau cipika-cipiki itu biasa, tapi beliau ingin menyentuh bagian anggota tubuh Rasulullah yang lain yang jarang untuk disentuh. Maka jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, dan ini cerita cukup masyhur, ya, dikala dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin naik ke untanya, ya, dan waktu itu beliau mengenakan selendang atau sorban beliau, dan tidak sengaja sorban itu kemudian mengenai tubuhnya Usaid bin Al-Khudair. Artinya apa? Kayak kepecut gitu. Kepecut itu bahasa Indonesia apa? Apa? Bukan kekecut loh, antum kalau dengarnya salah nanti. Terkena tubuhnya beliau. Ya. Kayak, ya, maka beliau merasakan sakit. Lalu Usaid mengatakan, "Au ja'atni ya Rasulullah, engkau telah menyakitiku wahai Rasulullah." Oh, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Iqtasa minni ya Usaid." Kalau gitu silahkan engkau membalas kesalahanku kepadamu. Dikisos ya. Apa kesalahanku dulu? Kata Rasulullah SAW. Lalu Usaid mengatakan, dahulu ketika engkau akan naik unta, selendangmu ketika engkau, ya apa istilahnya, sampir. Sampir itu bahasa Indonesia apa? Kita ini susah banget tuh ngomong bahasa Indonesia, mau tanya terus. Kayak tes bahasa Indonesia aja nih. Disampir kayak itu di, ya begitu, kemudian mengenai, entah disampirkan di atas atau di bawah, dan mengenai tubuhku. Dan saya ingin mengkisos itu wahai Rasulullah. Ya. Bagian mana yang terkena? Bagian apa? Sini. Ya. Sini tuh mana, antara ya, bagian pinggang naik ke atas sedikit. Oke, kalau gitu silakan dibalas. Ambillah selendangmu, ambillah sorbanmu, kemudian kenakan di apa namanya? Di bagian ini. Apa sih namanya sini? Pinggang ya, bagian pinggangnya. Lalu kemudian Usaid mengatakan, ya Rasulullah, ya ketika engkau menyakitiku pada waktu itu, saat itu saya sedang tidak mengenakan pakaian. Ya. Pas tidak kena, pas tidak pakai baju. Artinya pakai ini baju atas, kalau bawah pakai ya. Maka saya ingin saya membalas juga seperti itu wahai Rasulullah. Kira-kira Usaid bin Al-Khudair ini tega enggak kemudian membalas kepada Rasulullah? Ya, kita lanjutkan ada pada pertemuan yang lalu deh, biar tega enggak itu. Antum membalas ya kepada Rasulullah di bagian pinggang beliau dan tanpa mengenakan baju. Apakah Usaid bin Al-Khudair tega untuk membalas itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.